tempat untukku berteduh. Aku kira cintamu tempat hatiku berlabuh. Ternyata hatimu bukan tempatku berada. Dan ternyata cintamu hanya membuatku terluka. Terlalu